Mapenzi ka kitabu na funguo kurasa na soma kichwa chaba Hali mtima nyongo Mapenzi si shwari Nilitegemea kafunda upepo Nikamwona bahari Ameniumiza kupinga wa usaliti Hali si shwari Yani bahari Nenanga nimetia nanga kumbe si shwari Walai dunia simama nishinde mume vya mapenzi mimi amenishinda oh, oh, oh. Gana gana sembeni nini Gana gana nipungu kama kijani Gana gana laumu nani mapenzi yamenipeleka tena au ndo tamuamua kisha isha kinywa ni maganda hutemwa au lichoka spinach ndo mana ukujaliani wenzangu walikuja na kreti kwa nyama na biliani Umenipa jera Nafsi nasononeka Usiku kuchabara Masikini roho yangu dekio Penzi langu pambio Sagana rumba na njiao